Tahukah kamu ku ciumimu di saat kamu terlelap. Tahukah kamu ku dekap kamu saat kamu bermimpi. Tahukah kamu ya cuma kamu pemilik hatiku. Tahukah kamu hatiku ini adalah hatimu. Tahukah kamu di setiap videomu ku kagumi wajahmu. Nanti kau kan tahu, nanti kau dengar bahwa aku begitu. Kamu saat kamu menangis adalah air mataku yang jatuh berlinang. Tahukah kamu saat kamu tersakiti adalah aku yang pertama